siapa mau sangka jadi begini. Putus di tengah jalan, katong dua pun cinta. Siapa yang bisa lihat? Siapa yang bisa tahan? Orang ketiga lihat. hati luka. Kakak-kak kode, hati macam susah eh. Termain-main, siu saja kapai. paling sayang sih, si Nasi goreng suka.